Spesial buat Semangat Jaya. Ini Big Boss muda kita. Spesial buat Madura semuanya, yuk. Terima kasih. Spesial banget buat keluarga besar Semangat Jaya semuanya. Terima kasih. Bahagia. Mas Hasan, terima kasih. Bos Hasan Raja Sawer. Terima kasih. Terasa sungguh sangat terasa jika berjumpa muka dan bertutur sapa, sungguh menyenangkan dari lebih lama. Luar biasa, terima kasih banyak dari Bos Hasan, betul ya.